sesuai dengan jiwanya, maka keadaannya adalah kesabaran. Dia bersabar, dan ini adalah kebaikan baginya. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasannya kondisi ataupun keadaan seorang mukmin itu senantiasa di atas nikmah, di atas kenikmatan. Hal demikian ini menuntut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Idh kuntum a'da'a, yang dulunya semula kalian dalam kondisi permusuhan. Ini turun kepada suku Khazraj dan Aus. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipersatukannya mereka di atas iman. Ini merupakan nikmat yang besar. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lunakkan hati-hati kalian, sehingga menjadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, ni'matul ukhuwah ini adalah nikmat yang sangat besar yang wajib bagi kita untuk menjaganya, yang wajib bagi kita untuk kemudian mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan bahwasannya nikmatul ukhuwah, ukhuwah yang dimaksudkan adalah ukhuwah fil iman. Ini adalah a'zam, lebih besar dibandingkan daripada ukhuwah fil nasab, yang terkait dengan nasab. Karena dengan ukhuwah imaniyah persaudaraan yang didasarkan, nikmat persaudaraan yang didasarkan atas iman, mampu mengumpulkan di antara kaum muslimin. Wa in taba'udat aqtaruhum, sekalipun tempat-tempat mereka sangat berjauhan dan negeri-negeri mereka yang berbeda. Jadi ukhuwah imaniyah yang menunjukkan bahwasannya ini adalah nikmat yang begitu besar yang wajib kita jaga. Dengan ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, ini mengharuskan adanya saling tanausuh, mengharuskan adanya saling tanausuh, saling memberikan nasihat, yaitu nasihat di atas al-haq dan nasihat di atas kesabaran. Dan dengan ukhuwah al-imaniyah, maka mengharuskan adanya saling tanausur, saling tolong menolong, saling memberikan toleransi, dan demikian pula saling bantu membantu ketika mendengar saudara kita kaum muslimin atau saudara kita kaum mukminin terdapat kekurangan-kekurangan padanya. Dan demikian pula mengharuskan adanya at-tawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat as-sabr, dengan wasiat al-haq dan wasiat kesabaran. Dan dengan nikmat ukhuwah islamiyah ataupun imaniyah, demikian pula untuk tidak memberikan kemudharatan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, dan mencegah seorang muslim untuk berlaku al-ghis, menipu kepada saudaranya muslim yang lainnya atau merendahkannya ataupun menyakitinya, apakah terkait dengan kehormatan, dan demikian pula terkait dengan darah, dan demikian pula terkait dengan harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena tentunya senantiasa kita mengingat dan demikian pula menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat bighairi maktasabu, dengan sebab ataupun barang siapa yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat dalam kondisi bukan dari upaya yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, sungguh ia telah menanggung kedustaan dan demikian pula dosa yang sangat nyata. Ihwati fillah azani wa azakumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam ayat-ayat yang terkait dengan ukhuwah, mungkin kita telah mempelajari dan kita telah belajar ini sekedar daripada murajaah apa yang kita sampaikan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh asatidah kita yang semuanya adalah menjadi guru-guru kita semuanya, dan kita mengambil fawaid dan faedah dari mereka hafidhahumullah. Terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang ukhuwah seperti tersebut di dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kepada kita. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dan membawa khabar, fatabayyanu, maka hendaklah kalian bertabayyun. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bisa jadi kalian menimpakan satu kaum dengan kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga menjadilah kalian atas apa-apa yang kalian lakukan dalam kondisi demikian kemudian adanya penyesalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tasabbut, yaitu satu contoh. Di sini diajarkan kepada kita untuk bertasabbut khinama, ketika yaitu menukil kepada kita satu khabar, apakah dari satu individu ataupun satu kelompok dari kalangan kaum muslimin, dari khabar-khabar kejelekan misalnya. Maka kita tidak kemudian nata'ajjal, tergesa-gesa biqabulih, untuk menerimanya. Demikian sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang seorang fasik yang mengkhabarkan suatu khabar ataupun berita tersebut. Ihwati fillah azani wa azakumullah, dan demikian ini terkait dengan adab ataupun akhlakul karimah dalam berkomunikasi, di dalam kita berinteraksi kepada yang selainnya dari kalangan kaum muslimin. Tadi ajari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan penjagaan terhadap adab apakah adab di dalam kita bermukhatabah, kita berbicara kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, atau husnul huluk, baiknya akhlak kita di dalam perbuatan kita sehari-hari, di dalam muamalah. Ini sangat terkait sekali dengan penjagaan ukhuwah. Sangat terkait sekali dengan penjagaan ukhuwah. Sebagaimana contoh tadi, penukilan terkait khabar, maka ini adalah terkait dengan adab kita di dalam menyampaikan kepada yang lain terkait dengan khabar. Karena sesungguhnya di dalam akhlak, di dalam adab, kita mempelajari adab itu sebagaimana mempelajari perkara-perkara yang lain di dalam urusan agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah memuji kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah terkait dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tersebut di dalam Quran surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi Nun, demi al-qalam dan apa-apa yang mereka tulis, sungguh engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang telah diberikan kepada engkau dari Rabbmu, bukanlah engkau seorang yang majnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, dan sungguh engkau akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau di atas akhlak yang agung, yang mulia. Ini jelas pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang memiliki akhlak, yang memiliki akhlakul karimah, dan bahkan salah satu misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selain misi yang besar yaitu tauhidullah, bersamaan dengan itu beliau juga membawa misi mengajak kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia termasuk diantaranya di dalam akhlak, di dalam apa? Kita berbicara, dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dan seluruh akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Haris dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama buistu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayah innama buistu liutammima salihal akhlaq. Hanya saja aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan dalam riwayat, hanya saja aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Tadi telah kita sampaikan bahwasanya penjagaan terhadap ukhuwah ini sangat erat sekali kaitannya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Dan terkait dengan keutamaan daripada akhlak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, "Ma min sayyin asqalu fil mizani min khuluqin hasan." Tidaklah ada sesuatu yang paling berat pada timbangan nanti dibandingkan ataupun selain daripada khuluqin hasan. Selain daripada apa? Akhlak yang baik. Tentunya semua didasarkan di atas tauhidullah. Tauhidullah. Karena semuanya kita mengetahui, ketika kita berbicara tentang amalan saleh, ketika kita berbicara tentang akhlak dan amalan-amalan agama ini, semuanya terikat dengan dua syarat diterimanya amal yang sering kita dengar dari pembelajaran-pembelajaran kita, yaitu apa? Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya mengingatkan kepada kita terkait dengan dua syarat diterimanya amal ini adalah ciri khusus daripada ahlus sunnati wal jamaah, yaitu as-salafiyun. Diambil faedah apa? Kita ketika mendengar atau sering kita bahkan menghafalnya, syarat diterimanya amal sangat mudah bagi kita untuk menghafal. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mujaba'ah, mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pelajaran besar di situ yang kita ambil? Bukan sekedar dihafal, adalah menyangkut daripada ciri khusus ahlus sunnati wal jamaah yang tidak dimiliki oleh yang selainnya, yaitu sikap ataupun semangat di dalam talabul ilm, yaitu al-hirs ala talabatil ilm, semangat besar dan senantiasa menghiasi setiap individu daripada kita untuk terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana faedah tersebut diambil? Dari syarat yang kedua, dari syarat yang kedua, syarat diterimanya amal yang kedua, yaitu al-mutaba'ah. Karena apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidaklah seseorang itu bisa merealisasikan al-ittiba', pengikutan kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali dengan tafaqquh fiddin, kecuali dengan tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang bisa benar di dalam mutaba'ah, di dalam pengakuannya, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan syarat diterimanya amal seseorang kalau ia tidak senantiasa mempelajari agama Allah. Bagaimana dia bisa menjaga akhlakul karimah sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali dengan apa? At-tafaqquh fid-din, mempelajari akhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana bisa menghindarkan dari menyakiti saudaranya, dari mengganggu tetangganya, kalau ia tidak mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau tidak mempelajari hadis tersebut. Demikian pula, bagaimana seseorang bisa selamat dari menyakiti tetangganya kalau ia tidak mempelajari daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan selain daripada itu, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga sesungguhnya janganlah kita jemu dan jenuh untuk terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika seorang tidak belajar, maka dia sungguh tidak akan pernah bisa menegakkan syarat diterimanya amal yang kedua, yaitu al-mutaba'ah. Yaitu al-mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian, mungkin ada dulu. Fadhal yang muadzin.